Bismillahirrahmanirrahim. Wahadil alamah hiya asdaku wa asmalu kalib wa asmalu alamatil ismi. Tanda ini, tanda yang terakhir ya, tanda isim yang terakhir yaitu isnad ilaih, itu adalah tanda yang paling jujur dan paling mencakup dari seluruh tanda kalimat isim. Maksudnya tanda yang validitasnya paling tinggi. Kalau ada tanda ini pasti isim. Kalau tanda-tanda yang lain itu masih kadang-kadang masih ambigu ya. Tapi kalau tanda yang ini isnad ilaih itu validitasnya tinggi. Mengapa? Li'annaha audohat ismiyata dhumair. Ya, ini alasannya. Li'annaha audohat ismiyata dhumair wa ma syabahaha mimma latathulu alaihi al-alamah al-mutaqaddimah. Mengapa isnad ilaih itu dikatakan tanda yang paling valid? Karena ada beberapa kalimat isim yang tidak bisa bersama dengan tanda selain isnad ilaih. Misalkan dhamir ya, dhamir. Dhamir kan huwa contohnya. Dhamir itu tidak bisa ditanwin, tidak bisa diberi al, tidak bisa dijerkan dengan kasroh ya. Tidak bisa jer, ini kan dhamir rafa. Tidak juga bisa di apa ya kemarin? Munada, ya huwa itu tidak bisa. Jadi terkait dengan tanda-tanda isim kurang satu ya, apa ya, al, kasroh, oh dan kemasukan huruf jar ya, kemasukan huruf jar, tapi di video di apa penjelasan sebelumnya tidak ada itu tanda huruf jar. Oh ada ya, jadi lima tanda yang lafdiyah itu tidak bisa masuk ke huwa, tidak bisa masuk ke dhamir. Tapi kalau isnad ilaih bisa, contohnya mudah sekali, huwa qaimun. Huwa qaimun, dia adalah orang yang berdiri ya. Huwa qaimun, dia adalah orang yang berdiri. Huwa ini kan mubtada ya. Huwa ini mubtada, qaimun ini khobar. Kalau mubtada berarti huwa adalah isnad ilaih, adalah musnad ilaih. Kalau musnad ilaih berarti kalimat isim dan bukan hanya huwa ya. Bukan hanya dhamir, apapun yang serupa dengan dhamir. Misalkan isim mausul. Isim mausul itu kan juga gimana kita mengetahui kalau itu isim. Ada kata alladzi. Kalau alladzi ada alnya ya, walaupun ini alnya juga ulama berbeda pendapat ini. Atau man lah ya, man kan juga ada isim mausul man. Man ini tidak bisa ditanwin, tidak bisa ada alnya, tapi dijerkan bisa, kalau man bisa. Pokoknya kadang ada beberapa kalimat atau beberapa kata, beberapa isim yang tidak bisa ditandai, tidak bisa terdeteksi itu isim kecuali tandanya menggunakan isnad ilaih. Kemudian wal ismu salah satu anwa'in. Isim ada tiga, mudhar, wa mudmar, wa mubham. Ya, ini ada tiga ya, satu, dua, tiga. Ini di Jurumiyah tidak ada yang seperti ini ya. Fal mudharu huwa ma yadullu ala maknahu min ghairi hajatin ila qarinah. Isim mudhar adalah isim yang menunjukkan maknanya tanpa membutuhkan tanda. Qarinah ini tanda. Tanpa membutuhkan tanda. Contohnya Sa'ad, Su'ad, ini nama ya. Sa'ad ini perempuan, laki-laki, kalau Su'ad ini biasanya perempuan ya. Biasanya perempuan. Walmud, jadi nama, dua nama ini Sa'ad dan Su'ad, tarhimuni difahirul munada fiman da'a su'ada, itu ya di bab tarhim di alfiyah itu kan contohnya Su'ad itu kaya su'a fiman da'a su'ada, itu Su'ad itu perempuan. Jadi nama itu kan tidak untuk menunjukkan orang yang dinamai. Kalau kita mengucapkan Sa'ad ya, berarti artinya adalah orang yang bernama Sa'ad. Kalau kita mengatakan Su'ad, berarti artinya orang yang bernama Su'ad. Arti itu bisa muncul tanpa butuh pada tanda, tanpa butuh pada qarinah. Wal mutmaru huwa madalla ala ma'nahu biwasitati qarinati takallum au khitab au ghaibah ya. Ini pengertian yang mutmar. Mutmar ya dhamir itu. Isim mutmar adalah isim yang menunjukkan artinya dengan pelantara qorinah, pelantara tanda. Tanda ini bisa tiga, bisa takallum, orang pertama, orang yang berbicara, bisa khitab, orang kedua atau lawan bicara, bisa ghaibah, orang yang ketiga. Ghaibah ini bukan yang berbicara, bukan lawan bicara. Nahwu ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Jadi contoh-contoh ini semuanya ini adalah kalimat isim. Tapi kata ana artinya bisa muncul kalau maksudnya begini loh ya. Ana ini artinya apa? Ana itu artinya apa? Artinya mutakalim. Ya mutakalim itu siapa? Kan tidak jelas ya. Mutakalim itu siapa? Kan tidak jelas. Ada orang yang bernama Zaid. Misalkan ada orang yang bernama Zaid, dia mengucapkan ana. Berarti ana artinya adalah Zaid. Karena yang mengucapkan Zaid. Itu namanya qorinah. Jadi arti takallum, arti dari kata dari isim mutmar ini tergantung siapa yang mengucapkan. Itu namanya qorinah. Nahnu juga sama, anta juga sama. Anta itu maknanya apa? Tidak jelas. Anta itu siapa? Tidak jelas. Kalau saya berbicara kepada Zaid, kemudian saya mengatakan anta, berarti anta adalah Zaid. Karena lawan bicara saya adalah Zaid. Itu namanya qorinah khitab namanya. Begitu juga huwa dan hiya ya. Jadi isim dhamir itu maknanya tidak jelas. Bisa menjadi jelas dengan pelantara qorinah. Qorinah itu tadi, tergantung siapa yang berbicara, tergantung siapa lawan bicara, tergantung orang ketiga. Ini saya kira sudah enak ya dipahami ya. Kalau kurang paham ditulis kolom komentar. Jadi kolom komentar itu jadikan apa ya? Jadikan tempat untuk saling apa ya, menambah ilmu, saling mengkoreksi gitu. Wal mubhamu wal ladzi la yadharul muradu minhu illa bi isyarah. Au jumlah tutkaru ba'dahu libayani maknahu. Jadi kalau kita melihat pengertian ini, mubham ini isinya dua ya. Isinya bisa isyarah, bisa mausul. Ini pengertiannya. Isim mubham adalah isim yang maknanya tidak jelas kecuali dengan isyarat ya, kecuali dengan isyarat atau dengan jumlah yang disebutkan setelahnya untuk menjelaskan maknanya. Nah, jadi contohnya hadza, nahwu hadza walladzi hadza kan ini. Ini itu apa? Ini itu apa? Kan tidak jelas. Kalau ada handphone di depan saya, kemudian saya mengatakan hadza, berarti hadza maknanya handphone. Ya. Saya mengatakan hadza dengan menunjuk handphone itu namanya isyarah. Isyarah ini menunjuk ya. Menunjuk dengan tangan. Atau tidak dengan tangan ya tidak apa-apa, dengan kaki juga boleh. Pokoknya isyarah itu artinya menunjuk. Jadi isim isyarah itu bisa memiliki arti bila ada menunjuk, bila ada. Kalau isim mausul ada jumlah setelahnya. Jadi alladzi saja ini artinya apa tidak jelas. Tapi kalau sudah disebutkan ja'a, misalkan alladzi ja'a, maka kata ja'a ini namanya jumlah yang disebut setelah isim mausul. Itu istilahnya silah ya, istilahnya silah. Jadi jumlah yang disebutkan setelah isim mausul itu menjelaskan arti dari isim mausul. Ini namanya isim mubham ya. Semoga bermanfaat.